Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Merupakan perkara yang harus dibekalkan pada setiap seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan adalah mengenal jalan-jalan petunjuk, dan demikian pula dikenalkan kepada mereka jalan-jalan penyimpangan, serta dikenalkan orang-orang yang berada di atas penyimpangan tersebut, bukan dalam rangka untuk mereka menyimpang, namun dalam rangka supaya mereka berhati-hati dan menjaga diri mereka agar tidak terjatuh kepada penyimpangan. Dikatakan oleh syair, "Araftu syarra la li syarr, walakin li atawaqqi." Aku mengenal sebuah kejelekan bukanlah dalam rangka supaya aku berbuat jelek, akan tetapi untuk membentengi dan menjaga diriku. Kenapa demikian? Lianna man lam ya'rifi syarra minal khair, dikarenakan orang yang tidak bisa memilah antara kejelekan, tidak mengenal mana yang jelek, yang terselubung dalam sesuatu yang dikemas dengan kebaikan, yaqafi, maka mereka akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut, menyangka itu baik. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan musuh-musuh Islam yang mereka berupaya menghancurkan Islam dari dalam dengan cara yursiluna dasa'isa, mengutus dan menyusupkan ke barisan muslimin penyusup-penyusup, orang-orang yang disebarkan oleh mereka untuk merusak Islam dari dalam, dikarenakan mereka mengetahui kalau kita memerangi Islam dengan vulgar namanya Islam yang kita perangi, tentu semua orang yang berkeyakinan muslimin, walaupun tidak menampak padanya syariat lahiriah, mereka akan bangkit membela Islam itu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana mereka membuat konspirasi, yakni dengan menyusupkan dasa'is, penyusup-penyusup, dalam rangka untuk merusak Islam dari dalam. sebagaimana dikala orang-orang Yahud ingin merusak agama Nabi Isa alaihi salam, maka mengutuslah seorang yang cerdas lagi punya pemikiran, Al-Buls atau dikenal Paulus sekarang, hingga akhirnya pun berpura-pura masuk ke dalam ajarannya Nabi Isa alaihi salam, namun akhirnya setelah mereka mendapatkan kekuatan dan pengikut, merusak dan menghancurkan agamanya Nabi Isa alaihi salam, menyimpangkan ajaran-ajaran yang lurus, ajaran tauhid, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya alaihi salatu wasalam untuk mengembalikan manusia ke ajaran tauhid. Dan demikian pula Yahudi dan Nasrani, dikala mereka disifatkan oleh Allah taala, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidaklah akan ridho mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kalian muslimin sehingga kalian masuk ke dalam agama atau mengikuti ajaran-ajaran agama mereka. Maka mereka melihat intisar al-Islam, betapa seringnya Islam dimenangkan oleh Allah, karena itulah agama Allah, Allah yang menjaga. Maka mereka tidak ingin menghancurkan Islam dengan cara terang-terangan kami memusuhi Islam, namun dengan cara memasukkan dasais, menyusupkan pemikiran-pemikiran yang sesat, sehingga orang Islam telah berjalan di atas khutut mereka, langkah-langkahnya orang Yahud dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula yang dilakukan oleh mereka orang-orang kufar dikala memusuhi Islam, hingga akhirnya muncullah di dalam Islam ini pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Di antara yang telah lewat dasais, penyusup yang dimasukkan adalah dengan munculnya pemikiran Al-Khawarij, yang mereka muncul dengan sejarah demi sejarah yang disimpulkan oleh para ulama, menjadi poin untuk kita bisa mengenali mereka dari jauh ataupun dari dekat kalau ini ada pada mereka. Mengenali Khawarij bukanlah dengan mengenali atribut yang mereka pakai. Mengenali Khawarij bukanlah dengan barakallahu fikum ciri-ciri lahiriah yang nampak pada mereka. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan nanti akan didapatkan adanya benjolan, namun itu tidak kepada semuanya. Barakallahu fikum. Orang-orang Khawarij dijuluki sebagai Khawarij yang mereka memiliki ideologi pokok kembalinya kepada berapa perkara indak ya. Bagaimana antum mengenal Khawarij dari pakaiannya? Berarti kalau jubahan Khawarij, kalau jenggotan Khawarij, kalau yang dibaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berarti teroris, begitu? Enggak. Apa cirinya mereka dikatakan Khawarij? Fasilan? Untuk mengenal orang ini, dia teroris atau orang yang ada padanya pemikiran Khawarij. Apa yang tak kayuan? Nah, berapa tanda mereka yang paling pokok? Akidah mereka dibangun 3 unsur pokok. 1, menentang pemerintah. Yani keluar dari ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Yang kedua, Pak Imam, mengkafirkan siapa? Mengkafirkan muslimin, menentang para penguasa sebagaimana apa yang dilakukan Dzul Khuwaisirah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menuduh Rasul itu tidak adil dalam pembagian. Nah, mengkafirkan penguasa terjadi di zaman siapa? Di zaman siapa? Sahabat siapa? Utsman belum. Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan tuduhan-tuduhan diantaranya telah tidak menggunakan hukum Islam, namun menggunakan hukum manusia. Lihatlah begitu samanya hari kemarin dengan hari ini dan lusa. Yang ketiga, tandanya apa? Hani menghalalkan darah kaum muslimin sebagaimana terjadi dalam sejarah kapan awalnya? Bagaimana sejarah mereka memerangi para sahabat? Iya, kapan itu? Abu Thayyib, Paulan, Naam. Ketika mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menghalalkan darah muslimin, bukan muslimin biasa, bahkan orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa malu padanya. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang mulia yang disifatkan sebagai salah seorang dari 10 sahabat yang masuk surga. Barakallahu fikum. Dibunuh oleh mereka orang-orang Khawarij, dihalalkan darahnya. Maka dari sini lihatlah, untuk mengenali Khawarij, tanya akidah mereka. Bagaimana pemerintah Anda? Oh, kafir. Berarti ada padanya pemikiran Khawarij. Bagaimana orang yang tidak ini? Oh, mereka kafir. Kenapa? Karena tidak baiat dengan kelompok kami. Ada padanya pemikiran Khawarij. Naam. Tanya kepada mereka, bagaimana orang yang mereka itu berbuat dosa dan sebagian, oh halal darahnya, dan seterusnya. Maka inilah pemikiran-pemikiran Khawarij. Apapun pakaiannya, mau pakai jubah, tetap Khawarij. Mau pakai celana panjang, tetap Khawarij. Pakai celana pendek, tetap Khawarij. Karena Khawarij bukan pada atribut. Naam. Bukan pada wadah, namun pada akidah yang ada pada mereka, ideologi. Naam barakallahu fikum. Maka marilah kita melihat perjalanan dakwah mereka. Setelah di zaman Ali bin Abi Thalib yang mereka berkonsentrasi di wilayah Nahrawan, kemudian diperangi karena Ali meneruskan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain adraktumuhu faqtuluhu, lain adraktumuhum faqtuluhum. Kalau kalian mendapatkan mereka, bunuhlah mereka. Maka Ali pun memeranginya. Namun qadarallahu wa masya'a fa'al walillahil hikmatul balighah. Allah menghendaki hikmah yang tandas. Sebagian tokoh-tokoh mereka berhasil melarikan diri. Maka hingga akhirnya terbunuhlah, atau di sana kemudian barakallahu fikum berpindah masa. Ali bin Abi Thalib telah wafat, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Orang yang meriwayatkan hadis, man qatala aliyan dakhala an-nar. Orang yang membunuh Ali, dia masuk neraka. Lihatlah, tidak dijamin orang yang hafal hadis dia itu ahlu sunnah. Nah, jadi jangan heran kenapa ya orang hafal hadis kok dikatakan sesat. Dia yang meriwayatkan, dia pula yang melanggar. Naam barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Maka setelah itu berpindahlah masa putra beliau Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus putra daripada khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Maka hingga akhirnya terjadilah ayyamul ijtima', hari bersatunya kaum muslimin setelah sebelumnya berpecah belah dan bertikai, yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang munculnya akhirnya kelompok-kelompok sesat tadi. Maka qala fadilatul syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah di halaman yang ke-20, khilafatu Muawiyah wa mauqifuhu minal khawarij, di masa kekhalifahan Muawiyah dan bagaimanakah sikap beliau terhadap kelompok Khawarij, karena Khawarij ternyata masih ada. Nah, maka barakallahu fikum, kata beliau, Qala alal amru ila Muawiyah radhiyallahu an. Maka berakhirlah kekuasaan urusan kaum muslimin berpindah ke tangan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Faqadal muslimina qiyadatan hakimah. Maka beliau pun memimpin kaum muslimin dengan dipimpin, didasari dengan penuh hikmah, kebijaksanaan. Wajtama'an nasu haulahu, maka manusia pun berkumpul di sekitar beliau bersatu. Wasadat tariqa ala haula, dan beliau berusaha untuk memenutup celah yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang Khawarij. Kapan orang Khawarij memanfaatkan celah? Dikala terjadinya khilaf di antara muslimin. Setelah terbantainya Utsman bin Affan oleh mereka orang-orang Khawarij, berselisihlah para pendapat di dalam menentukan skala prioritas. Ali bin Abi Thalib memandang bahwasanya radhiyallahu anhu, pertama yang harus kita benahi adalah urusan kekhilafahan. Harus ada baiat. Namun Muawiyah dan juga Aisyah berpendapat, tidak. Yang harus kita selesaikan pertama kali memproses orang yang membunuh Utsman dan kita qisas. Persilangan pendapat dalam skala prioritas. Yang hingga akhirnya dimanfaatkan oleh pihak ketiga menyusup ke masing-masing barisan dan memperkeruh situasi dan kondisi. Hingga akhirnya terjadilah perang Siffin, perang Jamal, yang memecah belah para sahabat. Hingga akhirnya, dikala khilafah dipegang oleh Hasan ibn Ali, yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan salah satu alamatun nubuwah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi khutbah, melihat Al-Hasan cucunya bermain. Namanya anak fitnah menggoda. Tidak tahan melihat cucunya sedang bermain, saking rindunya maka akhirnya turun dari mimbar dan diangkatlah. Maka beliau mengatakan, inna hadabni sayyid, sesungguhnya anakku ini, cucuku ini nanti akan menjadi pemimpin yang besar, tokoh besar yang bagaimana sayuslihu bainal fi'ataini azimataini minal muslimin. Dia akan memperbaiki keadaan kelompok-kelompok besar dari kalangan muslimin yang bertikai. Maka ketika, nanti akan diceritakan, ketika khilafah sampai pada beliau, akhirnya beliau tanazzal, mengalah, sudahlah aku serahkan saja kepada Muawiyah. Demi bersatunya Islam, demi bersatunya barakallahu fikum muslimin, jam'ul kalimat, pengorbanan yang besar. Tidak seperti orang sekarang menganggap kalau belum saya, belum akan bersatu. Kalau belum saya, belum akan tercipta syarat Islam. Kalau belum saya, hingga akhirnya semuanya berpikir kamilah yang akan menjadi pemimpin. Maka di dalam situasi seperti inilah akan muncul pemutarbalikan fakta. Yang benar dikatakan salah, yang salah akan menjadi benar. Yang orang-orang amanah mengemban ajaran-ajaran Rasul yang hak akan dikatakan sebagai orang yang sesat. Tanpa ilmu mereka. Sebagaimana hal tersebut diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nambarakallahu fikum. Maka marilah kita lihat uraian beliau. Maka berpindahlah urusan kaum muslimin ke tangan Muawiyah. Dan walhamdulillah Muawiyah memimpin dengan penuh hikmah, kebijaksanaan, berkumpullah manusia di sisinya. Dan beliau berusaha menutup celah bagi mereka orang-orang Khawarij. Adanya permasalahan diselesaikan, persengketaan dituntaskan, dan seterusnya. Hingga akhirnya wasumiya amu tanazulil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu lahu bi'amil jamaah. Hingga akhirnya di tahun yang mana Al-Hasan ibn Ali mengalah menyerahkan kekhilafan kepada Muawiyah, disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persa, persatuan, tahun bersatunya muslimin. Lijtima'il muslimin, dengan sebab kaum muslimin bersatu. Wa quwwatil muslimin, dan kekuatan muslimin menyatu. Sehingga ketika ini falam yufliha ula'il khawarij, orang-orang khawarij tidak berbahagia. Wa min waraihim min a'da'id din, dan tokoh-tokoh di balik layar mereka dari musuh-musuh Islam. Naam. Ini tadi disusupkan. Siapa yang di balik layar? Musuh-musuh Islam. Naam. Lakin fitnatul khawarij, akan tetapi fitnah, kekacauan yang ditimbulkan oleh orang khawarij, la tazalu tatawaqqadu fatratan ba'da ukhra, akan terus senantiasa menyala api fitnah tadi di masa yang satu ataupun masa setelah masa yang lainnya. Mungkin ketika itu redam sudah, namun ketika ideologi itu masih ada, pasti suatu saat dia akan menjadi api dalam sekam, membara kembali. Nah, demikianlah barakallahu fikum yang namanya ideologi. Maka akhirnya orang-orang yang ada di belakang layar mereka ini selalu memicukan dan juga menyalakan api fitnah tadi. Fi kulli waktin wali anna ladal Islam, dikarenakan musuh-musuh Islam yukidunaha, menyalakan api tersebut. Fi kulli waktin, selalu ingin membakar api tersebut dalam setiap waktu. Dibikin statement-statement menjajaki bagaimana kecemburuan muslimin. Statement mencela agama. Statement tidak mencela agama. Statement melecehkan Rasul. Statement lagi, lihatlah. Statement-statement untuk menjajaki seberapa kecemburuan kaum muslimin dan seterusnya. Diserang secara langsung, oh jelas gak mampu. Nah, baru ditampilkan, dicemooh agamanya, ternyata sampai pun orang yang gak sholat, yang mereka masih mengaku sebagai muslimin, bangkit untuk membela. Oh berarti, bagaimana kalau yang gak sholat saja sudah siap membela, kalau yang sholat lebih lagi. Lihatlah, ciut. Kalau begitu, cari metode yang lain. Nah, yakni merusak dari dalam. Maka lihatlah, fal yahuda wan nasara wal kufar, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hakikatnya mereka lah musuh Islam dan orang-orang kafir, yastaghilluna syababal muslimin alladina fihimul hamas, maka mereka memanfaatkan para pemuda muslimin yang masih memiliki kesemangatan dan kecemburuan agama. Naam. Tadi kita katakan, kalau ternyata orang yang gak sholat saja, kalau Islam diperangi atas nama Islam, kira-kira mereka akan bela tidak? Membela. Bagaimana kalau orang yang sholat? Nah, kalau begitu kita rusak orang-orang yang memiliki semangat agama. Mereka menamakan perjuangan-perjuangan selalu dikemas dengan nama Islami, Islami, Islami, namun tidak dibangun di atas bimbingan. Hingga akhirnya orang yang memiliki kecemburuan, oh ini bela Islam, oh ini bela Islam, perjuangan Islam, semuanya Islam. Lihatlah. Maka mereka memanfaatkan orang-orang yang memiliki hamas, kesemangatan. Fafihimul ghirah, memiliki kecemburuan terhadap agama. Naam. Yufayukiduna fihim hadil ghirah, maka mereka terus mengkompori kecemburuannya. Disulutkan api-api yang membara hingga akhirnya mereka siap berjuang Islam dengan mati-matian dan juga tanpa bimbingan. Barakallahu fikum. Wa hadzal hamas, maka kesemangatan yang mereka ada dimanfaatkan oleh orang-orang kufar tadi, hatta yakhruju ilal ghuluwi wa tatarruf, hingga akhirnya mereka keluar dari batasan yang harusnya syariat menempatkan, sampai dengan gulu ekstrim. Ekstrim. Harus hukumnya hukum Al-Quran. Nah, harus negaranya negara Islam. Harus begini, begini, begini. Nah, demikian. Karena kesemangatan. Lihat para sahabat. Apakah pemimpin yang zalim tidak ada di zaman para sahabat? Ada. Bagaimana sikap mereka? sikap mereka as-sam'u wa ta'ah. Lah ini sam'u wa ta'ah. Yang semangat lagi, kenapa kita harus taat, mendengar dan taat? Ini taghut. Nah, lihatlah. Nah, karena apa? Modal kesemangatan. Modal bersemangat. Hingga mereka tadi sudah kita pegang akidah dasar mereka, pemikiran pokok-pokok mereka. Dan ini harus dipahami untuk bisa memahami aliran-aliran sempalan Khawarij. Nah, harus dipahami pokok pemikiran mereka dahulu, supaya kita semua mudah memahami, oh ini sempalan Khawarij, ini sempalan Khawarij, ini sempalan Khawarij. Dari mana? Dari karena dia adalah memberontak, memiliki pemikiran mencela penguasanya. Pemikiran Khawarij. Oh ini pemikiran Khawarij. Kenapa? Karena dia punya pemikiran mengkafirkan muslimin yang dianggap di luar golongannya. Oh ini pemikiran Khawarij. Kenapa? Karena dia meyakini halal darahnya para penguasanya yang muslim, halal darah orang yang di sekitarnya yang bukan masuk golongannya, halal darah mereka orang-orang kafir mu'ahad, para delegasi-delegasi dan juga konsul-konsul ataupun duta-duta besar negara yang memiliki perjanjian bilateral. Oh demikian. Nah lihatlah, dikatakan ada pada mereka pemikiran Khawarij, atau betul-betul nyata mereka itulah Khawarij. Nah barakallahu fikum. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka kita lihat, ditutup semua jalan, namun ternyata Yahudi dan Nasrani memanfaatkan kesemangatan dan kecemburuan yang ada pada sebagian syabab para pemuda Islam. Yusbihu harbatan fi nuhuri abaihim wa ummahatihim wa ikhwanihimul muslimin, hingga akhirnya dimanfaatkanlah kesemangatan mereka, didorong, difasilitasi dan seterusnya. Coba antum lihat, mereka menampilkan tokoh-tokoh jihad, bukan jihad yang syar'i, ya. Sehingga kalau orang berpikir mau mati syahid, berarti harus gabung dengan Jamaatul Jihad, ya. Padahal mereka tidak mengenal kalau yang namanya hakikat mati syahid ketika memperjuangkan la ilaha illallah supaya tinggi. Ahlu tauhid, mereka lah calon-calon syuhada. Nah, barakallahu fikum. Lah ini, barakallahu fikum, ditampakkan yang diekspos. Lihatlah, fasilitator-fasilitatornya siapa? Kalau dicek, oh muslimin bukan ya. Coba yang punya Google siapa? Oh, lagi ya. Lah ini fasilitatornya siapa kira-kira? Barakallahu fikum. Di balik layar semuanya. Nah, barakallahu fikum. Lah ini lihatlah barakallahu fikum. Sehingga akhirnya dimanfaatkan yusbihu harbatan fi nuhuri abaim, hingga akhirnya pemuda-pemuda tadi yang modalnya semangat tanpa terbimbing dengan bimbingan Islam menjadi musuh yang mengancam leher-leher orang tua mereka, bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, saudara-saudara mereka muslimin. Siapa yang diperangi oleh orang Khawarij? Muslim. Nah, muslimin. Orang kafir? Tidak. Memang semboyan mereka kita harus perangi Yahudi, Nasrani, namun berujung yang mereka lempar bom, saya ke Bali mau lempar bom karena banyak turis, yang jadi korban intinya siapa? Muslimin. Polisi yang membarikade ditembaki, muslimin lagi. Naam. Bukankah demikian? Naam. Lah lihatlah. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ali bin Abi Thalib mau memerangi perluasan Islam, memerangi orang kafir, beliau berpesan, ala rislik. Ala rislik. Hati-hati seksama pelan-pelan. Jangan kau terburu-buru hatta tanzila bisahatim, sehingga betul-betul dekat dengan halaman rumah mereka. Berhenti. Fada'uhu minal Islam, tawarkan kepada mereka masuk Islam dulu. Nah, dalam riwayat yang lain mengkisahkan tentang bagaimana Rasul mengutus para sahabat untuk memerangi perluasan Islam. Beliau mengatakan, idza sami'tumun nida, kalau kau mendengar dari negeri itu ada azan, maka itu negeri Islam. Jangan kau perangi penduduknya. kalaupun sudah betul-betul kafir, ada adab dalam berjihad. Jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh orang tua yang sudah renta. Nah, lah ini dilempar bom, nyala semuanya kan kena. Ya apa tidak? Muslimnya kena. Bahkan yang dia tuju enggak kena. Sehingga kata para ulama, malil islami nasoru. Mereka tidaklah menolong dan membela Islam sedikit pun, malah judu jadi cemooh dan juga bumerang bagi Islam. Ya. Jihad yang mereka selenggarakan apakah menjadi harumnya Islam? Tidak. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian. Modalnya semangat pemuda baru ngaji. Wah, anda ini, anda ini, anda ini. Sehingga jadi pionir-pionir sana lempar bom, lempar bom, lempar bom. Ya. Ini pionir. Kalau dia yang ditangkap belum selesai. Di balik layarnya pemikiran khawarij. Nah, ini barakallahu fikum. Jadi di sini yang harus dipahami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi barakallahu fikum. Mereka tadi dimanfaatkan oleh orang-orang Yahud. Dimanfaatkanlah oleh orang-orang Yahudi barakallahu fikum. Wa min dalika, contoh kata beliau, manusyahiduhul an, apa yang kita saksikan sekarang, min hadil fi'atid dalah, apa yang muncul dari kelompok khawarij yang sesat ini, allati kharajat alal muslimin, yang mereka itu keluar membantai kaum muslimin, tufajjiru almabani, melemparkan bom, peledakan-peledakan, menghancurkan bangunan-bangunan. Nam, hingga akhirnya mana yang dihancurkan? Akhirnya sebagian menghancurkan masjid-masjid juga. Faliyatubillah. Naam. Barakallahu fikum. Taktulu wa tahassadul arwaha minal muslimin. Lihatlah, mereka membunuh dan bahkan memburu jiwa-jiwa kaum muslimin. Yang kita katakan tadi, coba kira-kira petugas keamanan yang berjaga di situ muslim atau kafir? Muslim, tidak peduli. Pokoknya antek-antek pemerintah. Pemerintah sudah kafir. Lihatlah. Dibantai. Pemikiran mereka. Naam. Barakallahu fikum. Maka watatluful amwal, mereka menghinakan, menghilangkan harta benda. Aset-aset yang ada. Hancur enggak? Hancur. Hilang semuanya. Naam. Barakallahu fikum. Nanti dikritiki ketika infrastruktur mau dibenahi, direnovasi lagi dengan dana dari para penguasa. Dana banyak-banyak untuk apa? Lah kamu yang bikin jadi kacau. Coba kalau kau biarkan. Ya apa tidak? Nah, isinya pembangunan. Ya karena kalian yang membuat. Akhirnya diadakannya barokah rekonstruksi dan seterusnya. Barokah fikum, ini semuanya butuh dana. Nah, watarul aminin, hingga akhirnya hilanglah rasa aman. Coba dengan adanya gini, orang yang mau sholat ke masjid akhirnya takut. Akhirnya takut kenapa? Barangkali di luar terkena peluru. Kalau tidak, barangkali aku dicurigai, malah jadi orang yang diburu. Nah, lihatlah faliyatubillah. Orang mau menampakkan keislaman jadinya takut. Nah, sebagaimana apa yang terjadi di negeri Aljazair dahulu. Nah, ketika muncul di sana pemikiran-pemikiran khawarij yang menentang para penguasanya. Beberapa para tulabul ilm yang mereka mengenal syariat lihyah, memelihara jenggot. Mereka kalau datang pulang ke negerinya, di bandara langsung cukur bersih. Karena kalau sampai nampak jenggot, akhirnya ditangkap. Nah, tidak perlu diproses apa-apa, pokoknya sudah. Lah itulah yang dimaksudkan para ulama tentang statementnya orang-orang yang benci terhadap Islam. Apa itu? Idharuhum lil haqqi litawassalu ila daf'ihi. Mereka sengaja menampilkan penampilan-penampilan mengikuti al-haq dalam rangka supaya al-haq ditolak. Nah, paham ini? Konspirasi yang mereka lakukan berupaya menampilkan al-haq supaya al-haq ditolak. tampilkan. Kalau lagi pentas, kita katakan pentas. Pentas mau ngelempar bom, pakainya jubah, pakainya jenggot. Ya apa tidak? Kalau di rumah, boro-boro. Ya. Pakainya celana jin, baju street, mungkin demikian. Ya, ya apa tidak? Iya. Nanti kalau mau pentas lagi, kayak gitu. Nah. Giliran diburu, cukur jenggotnya. Oh, bebas. Yang dicurigai orang-orang yang berjenggot. Lihatlah. Padahal jenggot syariat Islam, ya. Rasul yang memerintahkan, jubah pakaian yang paling dicintai Rasul. Nah, lihatlah. Namun ahlul haq tahu Allah yang menyelamatkan. Nah, tuduhan-tuduhan tetap dia istiqomah multazim dengan sunnah. Akhlaknya dijaga, lama-lama orang tahu. Oh, bukan khawarij. Bukan khawarij. Lihatlah barakallahu fikum. Maka di sini lihatlah kata beliau. Hafizahullah Ta'ala, apa yang kita saksikan sekarang, di mana mereka menjadikan hilangnya rasa aman, hadam tidadu tarikhil khawarij, inilah kisah demi kisah yang selalu berulang daripada kisah-kisahnya orang-orang khawarij. Tidak membela Islam sama sekali. Nah, tidak membela Islam sama sekali. Qatalu alal iman wa taraku alal authan. Mereka membunuhi orang-orang yang masih memiliki keimanan. Nah, dan mereka membiarkan ahlul authan, para penyembah berhala, tukang syirik dan sebagainya. Sebagian orang-orang yang mereka menamakan dirinya gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mereka menanamkan dalam hati mereka, musuh kita adalah polisi. Petugas keamanan, masya Allah, ditanamkan sebagai musuh. Kemudian bagaimana mereka ketika membasmikan tempat-tempat semacam prostitusi, minuman keras dan sebagainya, mereka membakali diri-diri mereka sebagiannya dengan ilmu-ilmu kebal. Nasallahu salamu ala afiyah. Nah, memainkan pedang-pedang mereka dengan berbagai mantra-mantra dan seterusnya. Lah ini bagaimana yang seperti ini? Ya. Syirik bukan? Syirik mereka biarkan. Taunya mereka syirik menyembah berhala. Nah, selain itu bukan. Karena mereka tidak paham tauhid, tidak paham syirik. Lihatlah. Taroku ahlul awsan, mereka meninggalkan ahlul awsan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fikum, beliau mengatakan, sehingga demikianlah kisah sejarahnya orang-orang khawarij sepanjang sejarah, mesti akan demikian. Wawin waraihimul yahud, dan di balik layar mereka adalah orang-orang Yahudi. Alladzina ani alladzina, yang mereka itu, yang alladzi ubayyinuhu fil awal, yang aku telah menjelaskan bagaimana proses kenapa di balik layar mereka orang-orang Yahud, yakni ketika orang Yahud menyusupkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ke dalam Islam dengan menampilkan atau menyusupkan orang-orang yang pandai untuk belajar Islam, menampakkan Islam, diikuti, munculkan pemikiran. Barakallahu fikum. Maka di sini kata beliau, humul ladzina yuharrikunahum al'an biyadin khufyah. Maka hakikatnya mereka lah orang-orang Yahudi yang menggerakkan orang-orang khawarij ini untuk beraksi, namun dengan cara sembunyi-sembunyi dan samar. Min mudlimatun sirriyah, yang mereka sangat gelap, lagi sangat rahasia membantunya. Naam. Barakallahu fikum. Yuridun, sehingga jangan heran kalau ternyata sebagian tokoh-tokoh khawarij kalau sudah menjadi buron larinya kepada negeri-negeri kafir. Naam. Tokoh sururiyah, Muhammad bin Surur Zainal Abidin, yang dia mengkritiki mamlakah Saudiyah, menuduh Saudi sebagai antek-antek Amerika. Nah, sebab kenapa? Karena mereka meminta bantuan kepada Amerika ataupun membiarkan Amerika berperang dengan orang-orang Iran. Dikarena terjadi krisis teluk. Nah, mulai kenapa kalian malah demikian membiarkan mereka terusnya dikatakan antek-antek Amerika. Dan ini menjadi ciri sampai sekarang. Orang yang memiliki pemikiran khawarij kritis terhadap penguasa yakni Imam Laka Saudi, dikritisi padahal di sana negeri tauhid. Bagaimana upaya Saudi memerangi pemikiran khawarij dan terorisme, segala kekuatan dan upaya dikerahkan. Baik yang sifatnya dakwah, menerangkan pemikiran, baik lewat ceramah-ceramah, baik lewat kaset-kaset, ataupun juga lewat tulisan-tulisan. Disebar secara gratis. Ini barakallahu fikum. Bahkan orang-orang dari luar manapun didatangkan dengan beasiswa mereka. Namun ternyata dasar khawarij, hidayah belum sampai tetap khawarij. Mereka belajar ke sana yang akhirnya malah menjadi momok. Ya, itu kan kalau sudah lulusan sana, lah itulah yang bukan dari sana memerangi khawarij. Hanya saja orang tersebut tadi litawassalu ila daf'ihi. Mereka menampakkan al-haq dalam rangka supaya al-haq ditolak. Ya. Oh iya ini. Barakallahu fikum. Itulah statement mereka. Naudzubillah min dalik. Nasallu salama wal afiyah wassabat. Masyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum. Maka mari kita lihat. Ini demikian. Yuriduna bidzalika ta'nal fil Islam. Lihatlah. Mereka orang khawarij melakukan yang demikian. Orang Yahudi memberikan bantuan dan mempergerakkan, mendorong, menghasung serta memotivasi serta mensponsori dan seterusnya dengan makna yang demikian terhadap gerakan-gerakan mereka dalam rangka ingin menjadikan celanya Islam. Ya, celanya Islam. Coba kira-kira, ya, kita katakan sekali lagi, yang diekspos di media-media elektronik ataupun media massa, kira-kira itu sekali-kali coba jihad orang menegakkan la ilaha illallah dikatakan jihad. Laku enggak kira-kira beritanya ya? Hah? Laku enggak? Malah justru dikatakan terbelakang mereka. Orang taunya ilmu tentang haid wan nifas, ya. Isinya cuma hadasana, isinya kembali membahasnya tentang haid dan nifas. Tidak tahu fikul waqi, kata mereka. Lihatlah. Oh, berarti tadi ditampilkan demikian. Terus, ya. Dan seterusnya. Nah, coba kalau itu. Loh, kenapa? Karena Rasul mengatakan yang namanya jihad li'la'i kalimatillah. Man jahada man qatala litakuna kalimatullahil ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad berjuang untuk menjadikan la ilaha illallah yang paling tinggi, itulah jihad fi sabilillah. Ya. Kalau makna yang benar enggak? Namun saya tampilkan, oh jihad Taliban, jihad Palestina, jihad seterusnya, jihad. Oh, jadi ya apa tidak? Ya. Yang akhirnya kadangkala ya barakallahu fikum, ternyata ditampilkan di Indonesia pasukan jihad ataupun gerakan jihad dan seterusnya, isinya akhirnya menjadikan momoknya Islam. Nah, barakallahu fikum. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah di sini kata beliau, wal kaidi lil muslimin, ini ingin mencela Islam dan juga tipu daya bagi kaum muslimin. Orang terutama kawula muda. Kawula muda kalau lagi semangat, waduh, menggebu-gebu. Ya apa tidak? Terus langsung dimanfaatkan, comot. Jihad. Ya. Anda mati, Masya Allah, tetesan darah pertama menghapus dosa. Ya. Berikutnya mengangkat derajat. Dan baunya wangi. Sudah ya. Terus mati syahid di medan perang. Barakallahu fikum. Diberikan izin oleh Allah memberi syafaat 70 kali kerabat. Masya Allah ya. Berarti kalau saya mati, orang tuaku nanti bisa aku mintakan syafaat kepada Allah. Sudah berpikir ringkas. Sudahlah mati tidak apa-apa. Yang jelas nanti bermanfaat bagi orang tua di sana. Izin orang tua, enggak perlu. Sudah. Man, berpikir, oh saya akan jadi anak yang berbakti di sana nanti. Lah ini barakallahu fikum. dihembuskan yang seperti ini, semangat, semangat, semangat. Akhirnya, itu tadi. Diajak jihad, majelis ilmu ini jihad. Apa ya, kur majelis ilmu, rasanya kok enggak ada punya kesemangatan ya. Malah bosan apa enggak? Ya. Isinya belajar paling-paling tauhid, paling-paling syirik. Ya. Itu sudah paham lah. Tauhid syirik, ya. Ternyata kita enggak boleh demikian. Karena inilah yang berkaitan dengan kehidupan kita sepanjang nafas bergerak. Nafas berhembus ini yang kita butuhkan tauhid dan mengenal syirik, selamat dari syirik. Siapa tahu Anda suatu hari, udahlah, enggak apa-apalah, saya terpaksa, saya tahu ini dosa. Namun saya inilah, nanti setelah itu saya tobat. Ternyata mati di tengah jalan. Ahlu tauhid enggak? Saya tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah yang memberikan rizki dan seterusnya aku bertahan. Kalau aku di atas keimanan, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalaupun mati, matinya di atas keimanan itulah kemenangan. Nah, bertahan, lihatlah. Berarti yang kita butuhkan tauhid. Nah, kita butuhkan tauhid barakallahu fikum. Maka lihatlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ingin menipu kaum muslimin. Lakin ya'ballahu jalla wa ala illa an yutimma nurahu. Akan tetapi Allah yang maha perkasa lagi maha mulia menginginkan untuk menyempurnakan cahayanya. Sehingga biiznillah dalam setiap masa dan setiap waktu Allah hadirkan di sana orang-orang yang membela agamanya dengan benar. Meluruskan agamanya dengan bimbingan yang lurus. Nah, terus ada. Muncul khawarij, Allah tampilkan di situ orang-orang yang akan membela. Nah, membela apa? Membela al-haq, bukan membela khawarij. Nah, membela al-haq. Barakallahu fikum. Nah, di sini kita lanjutkan. Qala hafizahullah ta'ala. Fahadihi. Naam. Fahadil fi'ah. Maka kelompok ini, kelompok khawarij. Makhzulatun walillahil hamdu. Maka dia tun akhirnya apa? Hina. Tidak terangkat kemuliaannya. Padahal Rasul telah menjanjikan orang yang berjatakan mulia. Namun orang-orang khawarij tidak mulia. Barakallahu fikum. Walillahil hamdu ala madari tarikh. Maka hanya pujian hanyalah milik Allah. Sepanjang sejarah selalu demikian. Ma tajahu fi qadiyah. Ma najahu fi qadiyah. Mereka orang-orang khawarij tidak pernah berhasil meraih tujuan yang apa mereka inginkan. Apa tujuan mereka? Yelnya ingin menegakkan syariat Islam. Mereka tidak berhasil. Tidak berhasil baik dari sistem makro ataupun dari sistem mikro. Makro yang mereka inginkan, kita harus rubah pemerintah kita, negara kita jadi negara Islam. Tidak berhasil. Mikronya, mereka yang ekstrim mengatakan sekarang kita belum wajib sholat. Karena negara kita belum negara Islam. Ya. Lah, bagaimana? Ingin memperjuangkan syarat Islam, turun di jalan-jalan, datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap. Hukum Islam, hukum Islam, hukum Islam. Ya apa tidak? Dilalaikan. Padahal Rasul telah mengatakan, kalau ingin membela Islam, ya amalkan Islam. Artinya kandungannya demikian. Ditanya apa malam terbaik? As-salat ala waktiha. Nah, seorang sahabat buta. Afasami'tumun nida, kau mendengar adzan, ya ajib. Jawablah. Lah ini tidak. Salatnya milih di jalan. Nah, salatnya milih di jalan. Kalaupun salat demikian ya. Walhamdulillah. Sebagainya tidak. Salat na'udzubillah ini. Faliyadzubillah ini. Sekarang demikian. Sehingga lihatlah. Mana jahu fi qadiyah. Walan tasoru fi ma'rokah. Dan mereka tidak pernah ditolong dalam medan pertempuran. Wa innamahum da'iman yatakhadzaluna wa yudhillun. Hanyalah mereka selalu memporak-porandakan dan akhirnya menjadi hina mereka itu. Wa yuqda ala quwatihim ala madari tarikh. Hingga akhirnya mereka itu hilang kekuatannya sepanjang sejarah. Tidak ada sejarah menyebutkan di sana keberhasilan perjuangan mereka. Kalaupun katanya meraih kekuasaan, berujung perang di antara mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fik yang menjadi korban lagi-lagi Ahlus Sunnah, dituduh, dituding, dicurigai dan seterusnya. Nah, namun walhamdulillah Allah menyelamatkan dengan cahaya sunnah tersebut dengan berkat keikhlasan dan juga na'am barakallahu keistiqomahan Allah selamatkan jiwa-jiwa Ahlus Sunnah. Sehingga kata Syekh, wala nastaghribu ma yahsulu an, sehingga kita tidak merasa aneh dengan apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Idza qara'na tarikh, kalau kita mempelajari sejarah dan membacanya, waraja'na ila usuli hadil fi'ati dhalah, dan kita kembali kepada pokok-pokok kelompok menyimpang ini. Apa pokok kelompok menyimpang ini? 3 poin harus dihafal, ya. Pokok pemikiran Khawarij 3. Apa? Keluar dari ketaatan kepada para penguasa yang hak. Nah, dalam perkara yang bukan maksiat. Terjadi pada zaman Nabi SAW dilakukan Dzul Khuwaisirah, yang Rasul mengatakan nanti muncul dari mereka itulah kelompok Khawarij. Yang kedua, mereka mengkafirkan atau secara sejarah menghalalkan darah kaum muslimin. Siapa mereka munculnya? Ketika membantai Utsman bin Affan. Yang ketiga, mengkafirkan kaum muslimin ketika di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan ini antum pegang. Ini antum pegang. Inilah pokok pemikiran mereka. Kau antum ngaji, nyangka tadinya sunnah karena sama-sama berjenggot, karena sama-sama mungkin celananya tinggi, terus duduk, ternyata berujung, oh kita harus. Nah, kepada pemerintah kita taghut dan seterusnya. Oh, berarti ini ada padanya pemikiran. Sudah indikasi, selamatkan diri antum. Pergi merantau lagi, belum paham manhaj dan seterusnya. Oh, ini kayaknya bagus. Duduk lagi, ternyata, oh, orang di luar kita kafir. Oh, sudah. Pegang pemikiran dia, selamatkan diri antum. Ya, sudah. Satu lagi, oh kita itu harus, itu halal darahnya, itu halal darahnya, kehormatannya dan seterusnya. Oh, pegang lagi. Nah, ini dasar pokok mereka. Kembangnya banyak. Kembangnya apa? Banyak. Kalau kita bahas kembang, antum enggak akan paham. Sebab nanti kalau kembang sudah gugur, ya. Apa? Namun kalau antum bahas akar pokok mereka sudah. Mau nanti tumbuhnya cabangnya 10, 20 tetap kebaca. Ya apa tidak? Nah, inilah barakallahu fikum. Ini yang harus kita pelajari, kata Syekh. Demikian. Sehingga tidak heran orang yang mau membaca sejarah Khawarij dan mau kembali kepada pemikiran pokok kelompok sesat ini, fa innaha mumtaddah min silsilatin qadimah, karena sesungguhnya ini adalah apa namanya? Mumtaddah, yaitu tali yang panjang yang sudah muncul sejak zaman dahulu. Istilahnya barakallahu fikum, kalau sekarang beda casing saja. Beda? Coba kalau orang yang mengikuti perkembangan Khawarij ataupun Hizbiyah dan sebagainya, intinya ya itu-itu sajalah, ya. Kembali, oh cuma beda model, beda warna, beda gaya, ya. Intinya ya itu. Yang dimusuhi sunnah, tauhid dan pembawa sunnah. Serta orang-orang yang mendakwahkan ataupun memegang sunnah. Yang dimusuhi itu. Apa? Kembalinya, modelnya apa? Mau ini, ya. Contoh sebagai misal. Fitnah yang mereka hembuskan. Kalau kalian memang berilmu, mana bukti ilmiah Anda? Mana bukti ilmiahnya? Ya. Kalau ini melekat pada sunnah dikritisi. Kita lihat loh. Di antara da'inya antum juga ada yang gak punya ini. Kenapa kalian gak kritiki? Kalau kok konsekuen, kita ngalah aja. Ya apa tidak? Kenapa dipakai? Oh, karena dia muridnya Syekh Fulan, Ahlu Sunnah. Yang dibutuhkan ini. Nah, barakallahu fikum. Untuk apa? Mengelabui muslimin. Ya, sama. Ini barakallahu fikum. Sama demikian. Yang dimusuhi bukan bukti ilmiahnya, yang dimusuhi sunnah, pembela apa pembawa sunnah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Kita lanjutkan kata beliau. Wa man syai'ahum minan nasara wa ghairihim liyaqdu biha 'alal Islam wa yasuddu 'an sabilillah. Lihatlah silsilah yang zaman dahulu terus ada, yang terus di apa namanya dibantu oleh orang-orang Yahudi dan yang mereka berupaya untuk membantunya pula orang-orang Nasrani, intinya musuh-musuh Islam dan selain mereka, dalam rangka apa? Untuk membinasakan Islam dan menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah pemikiran Khawarij yang sangat mengerikan, terus ada di setiap zaman. Bidnillah subhanahu wa ta'ala. Naam barakallahu fikum. Maka kemudian Syekh rahimahullah, Syekh hafizahullah ta'ala di sini menerangkan setelah membahas tentang fitnah Khawarij yang muncul di zaman Muawiyah. Naam barakallahu fikum. Kemudian beliau memaparkan di sana, lakinnal islama walillahil hamdu, akan tetapi Islam, segala puji hanyalah milik Allah, ya'khudhu tariqata ilan nufus. Naam. Tariqahu ilan nufus, mereka tetap mengambil jalan yang hak, jalannya Islam, Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, yang itu akan berjalan selaras dengan jiwa dan hati nurani mereka. Coba antum merasakan pelajaran manhaj, ada tahzir kepada fulan, tahzir kepada fulan. Setelah antum bertanya kenapa ditahzir, kenapa suruh dijauhi, kenapa dihukumi sesat dan sebagainya, dipaparkan ilmu, ini dasar Quran, ini dasar sunnah, mereka menyimpang dari sisi ini, dari sisi ini. Jiwa kita menerima. Jiwa kita mana? Menerima. Oh iya benar. Oh iya benar. Barakallahu fikum. Wa ya'khudhu tariqahu ilan nas, dan mereka mengambil jalan ini disampaikan kepada manusia. Wala ahada yastata'u an yaqifa fi wajhihi walillahil hamdu, sehingga tidak ada seorang pun yang berhasil membendung dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukanlah dakwah yang mencari masa. Sehingga terus, artinya yang ngaji satu dua orang ya tetap jalan. Tetap jalan. Lah itulah keberhasilan dakwah. Intinya menjadikan kita yang sudah tahu selamat dan istiqomah. Ya. Nah ini barakallahu fikum. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahmullah. Inilah kisah Khawarij dan bagaimana selanjutnya tentang barakallahu fikum kisah-kisah mereka. Naam. Yang menyebabkan atau prinsip mereka menyelisih para penguasa, dan apa akibat yang akan ditimbulkan dengan menyelisih penguasa itu, insyaallah akan dibahas oleh beliau dalam permasalahan berikutnya dalam pertemuan yang akan datang. Sekiranya ini yang mudah kami bacakan dan kita pelajari bersama-sama, mudah-mudahan apa yang datang dari Allah ini kebenaran, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua. Dan adapun kekeliruan di majelis ini datangnya dari syaitan dan diri kami pribadi, maka kami pun meminta maaf yang sebesar-besarnya. Setelah sebelumnya tentunya kami senantiasa beristighfar kepada Allah bagi diri kami dan kaum muslimin seluruhnya, dan harapan serta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah semakin menambahkan taufik bagi pemerintah kita, bagi penguasa kita, dan memberikan barakallahu hidayah taufik kepada kaum muslimin sehingga mereka semakin tabassur, bisa melihat kenyataan-kenyataan yang ada dan bisa kembali kepada al-haq, sehingga mereka bisa barakallahu fikum menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah dengan timbangan Al-Qur'an dan sunnah. Naam, mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita orang istiqomah di atas al-haq ini sampai dengan meninggal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.